Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد Agung Al-Ukhwah Bandung, pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Pontianak, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Palembang, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, RIS di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, dan radio atau channel TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita sekarang ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa. Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan wajibnya kita mempelajari, memahami akidah Islamiyah yang benar, lalu mengaplikasikannya. Setelah dua hal tadi, setelah mempelajari dan mengaplikasikannya, wajib bagi setiap kita yang telah dianugerahi pemahaman tentang akidah, dianugerahi hidayah untuk berpegang teguh kepada akidah ini, wajib mengajak manusia untuk memahami dan mewujudkan akidah ini, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan bijak. Tidak boleh disertai dengan paksaan, apalagi ancaman. Allah berfirman, La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Tidak boleh ada paksaan dalam agama ini. Karena sungguh telah jelas antara jalan yang lurus dengan kesesatan. Maka siapa orang yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah? Taghut maknanya di sini segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Itu taghut. Siapa yang kufur kepada sesembahan-sesembahan lain selain Allah dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat, lang fiso malaha, yang tidak akan pernah lepas selama-lamanya. Dan Allah maha mengetahui, maha mendengar dan maha mengetahui. Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, dari akidah keyakinan yang rusak kepada akidah yang hak. Itu yang Allah lakukan kepada orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, pelindung mereka adalah tagut. Tagut itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, dari Islam kepada kufur, dari tauhid kepada syirik. Itu kerjaan tagut, memurtadkan. Merekalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi akidah tidak boleh difahami dan dimiliki sendirian. Setelah dimiliki, difahami, diaplikasikan, wajib didakwahkan agar orang pun memiliki akidah yang sama, baik pemahaman ataupun pengamalan. Dan mengajak manusia kepada akidah yang benar ini merupakan intisari dan pembuka dakwah seluruh rasul. Para rasul tidak pernah memulai dakwah dengan yang lain. Pasti dengan akidah, dengan tauhid, menyeru dan mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah. Allah berfirman dalam An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus ke setiap umat satu orang rasul yang menyerukan, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Ini inti dari la ilaha illallah. Jauhi taghut, kufur kepada taghut, ingkari semua sesembahan-sesembahan, dan hanya menyembah satu sesembahan yang hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semua rasul menyerukan seruan ini sebagaimana diserukan dalam surah Hud ayat yang ke-50, ya qaumi'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sembahan lain yang hak bagi kalian kecuali hanya Dia. Itu diserukan oleh semua rasul, dikatakan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Su'aib, Ibrahim, Musa, Isa, dan seluruh nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang yang sudah memahami akidah yang benar dan sudah mengaplikasikannya, tidak boleh itu ditahan hanya untuk diri sendiri, tapi harus didakwahkan. Manusia diajak kepada akidah ini dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bila dibutuhkan berdebat dengan cara yang baik sebagaimana yang Allah jelaskan kepada para rasul. Dakwah kepada akidah, mengajak manusia kepada akidah ini merupakan fondasi, asas, dasar, dan titik tolak bagi seluruh dakwah, seluruh langkah dakwah. Manusia tidak boleh diajak kepada perkara lain sebelum akidah ini tertanam secara kokoh dan kuat. Karena akidah ini fondasi yang menjadi penentu baik buruknya amal, baik buruknya niat. Tanpa akidah yang benar, seluruh amalan akan tidak sah, tidak diterima, tidak dipahalai. Orang umpama beribadah kepada Allah, sholat, zakat, saum, haji, infak, sedekah, menolong banyak orang, tapi karena kerusakan akidahnya dia berbuat syirik. Perbuatan syiriknya ini menggugurkan seluruh pahala amal baik yang pernah dia lakukan. Jangankan orang biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, kalau beliau dengan ibadah sehebat itu, baik kualitas ataupun kuantitas, lalu melakukan perbuatan syirik, niscaya terhapus seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau, hey Muhammad, berbuat syirik, niscaya akan batal seluruh amal baikmu yang telah lalu. Maka kerusakan akidah ini menyebabkan tertolaknya amal, tidak diterimanya amal, dan tidak dipahalai. Ya, sesuatu yang sudah kita maklumi bersama, bangunan apapun tidak akan bisa kokoh berdiri kecuali setelah dibangun fondasi yang kuat dan benar. Bangunan Islam ini fondasinya adalah akidah. Akidah rusak, amal atau bangunan amal dari agama ini yang dibangun di atas akidah yang rusak tadi rusak pula. Tercampuri kufur, tercampuri syirik, termasuk syiriknya syirik kecil, umpamanya riya, ujub, sum'ah, takabur, merusak amal kita. Oleh karena itu, para rasul amat memperhatikan akidah ini sebelum hal lain. Coba lihat. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabiullah alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memberi pepeling wasiat. Kata beliau kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay yuhidullah, fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna allaha iftarada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailatin, fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالكم واتق دعوة المعلوم مظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Kata Nabi SAW, engkau hei Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Jadikan dakwah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, mentauhidkan Allah. Ajarkan dulu tauhid. Syahadat la ilaha illallah. Ini akidah, ini fondasi. Kalau mereka mentaatimu dalam hal itu, akidahnya sudah diajarkan terfahami secara benar, akidahnya sudah diaplikasikan, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 kali dalam sehari semalam. Baru sholat tuh. Kalau sholat sudah diajarkan tata caranya, waktunya, semuanya itu diajarkan dengan segala macam tetek bengeknya. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, 3 hal ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah, salat dan zakat. 3 hal ini. Kalau mereka mentaatimu dalam hal ini, wa iyyaka wa qara'im amwalihim. Tahan dirimu, jauhi dirimu dari merampas harta mereka. Enggak boleh lagi hartanya diambil secara tidak sah. kecuali dengan cara yang Allah telah syariatkan, dengan jual beli, hadiah menghadiahi, pinjam meminjam, gadai menggadai tanpa bunga, itu boleh. Ya, tanpa udzur syar'i enggak boleh harta mereka diambil lalu dianggap fa'i atau ghanimah, enggak boleh. Karena mereka sudah muslim. Dan takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, karena antara doa mereka dengan Allah itu tidak ada hijab. Berbuat kezaliman kepada orang lain, walaupun orang itu orang durhaka, kita zalimi gitu ya, berdoa kepada Allah didengar itu doanya. Mendoakan keburukan atau kejelekan, kecelakaan bagi kita, kena. Kalau kitanya yang zalim kepada mereka. Sekalipun kitanya orang ahli ibadah, umpamanya mereka ahli maksiat, tapi kita zalim kepada mereka, begitu mereka menjerit berdoa keburukan untuk kita kepada Allah, itu kena. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ya. Kita lihat wasiat Nabi alaihissalatu wassalam kepada siapa? Mu'adz. Itu tauhid dulu, akidah dulu. Bertitik tolak dari hadis yang mulia bang barusan. Juga bertitik tolak dari penelaahan terhadap Al-Quran tentang dakwah para rasul. Juga melihat sejarah dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita ambil manhaj dakwah menyeru kepada Allah, bahwa yang harus pertama kali diajarkan kepada manusia adalah akidah. Dari akidah ini tertancaplah, terbangunlah fondasi yang amat sangat kuat. Kelak seluruh amal yang dilakukan di atasnya hanya akan ditujukan kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun yang lain, termasuk dalam hal niat. Niatnya kalau akidahnya benar, enggak akan riya, enggak akan sumah, enggak akan ujub, enggak akan takabur, enggak akan dibarengi dengan niat-niat yang bisa merusak amalnya. Itulah makna dari tauhid. Itulah makna dari kalimat la ilaha illallah, mengesakan Allah dalam segala hal, termasuk dalam hal niat ketika beribadah. Ketika kita sedekah, niatnya hanya murni untuk Allah, bukan untuk pujian orang. Ketika ngaji mencari ilmu seperti ini, niatnya hanya untuk Allah. Apalagi sholat, apalagi saum, apalagi haji, apalagi umrah, apalagi ibadah-ibadah lainnya. Niatnya sebagai implikasi dari tauhid hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat juga sejarah perjuangan beliau. Di Mekah beliau berdakwah 13 tahun setelah beliau diutus menjadi nabi. 13 tahun belum turun perintah sholat, perintah saum, zakat, haji, perintah lain belum. Dan belum ada larangan apapun. Judi masih dilakukan oleh para sahabat. Mabuk masih dilakukan oleh para sahabat. Tumpangan masih dilakukan oleh para sahabat. Semua larangan belum turun. Hanya satu larangan, yaitu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu tauhid. Sembah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu selama 13 tahun di Mekah hanya menanamkan tauhid. Hanya menanamkan akidah yang benar. Ini menunjukkan pentingnya, super pentingnya tauhid dibanding yang lain-lain. Apakah Nabi SAW ketika di Mekah tidak ada kesempatan untuk menegakkan kekuasaan? Banyak ditawarkan. Saking puyengnya orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi kita Muhammad SAW, Mereka mengirim utusan lalu memberikan tawaran, "Hai Muhammad, kalau kamu berbuat semua ini karena ingin harta, kami kumpulkan seluruh harta kami, kami berikan kepada engkau. Kalau engkau berbuat semua ini ingin wanita, kami kumpulkan seluruh wanita cantik, kami persembahkan kepada engkau." Disangkanya Nabi SAW itu buaya darat. "Kalau engkau melakukan semua itu karena ingin kekuasaan, kami angkat engkau menjadi raja kami. Berhak memerintah dan melarang kami." Ditawarkan itu kekuasaan. Ada enggak kesempatan? Ada. Beliau tolak semuanya itu. Karena apa? Karena fondasi yang beliau tanam belum kokoh, belum kuat. Fokusnya ini fondasi dulu nih. Kalau fondasi masih rapuh, hanya sejengkal ditanam di tanah dengan apa namanya, adukan hanya pasir tanpa semen umpamanya. Semen bukan merek kan? Rapuh lalu dibangun bangunan di atasnya, ambruk itu bangunan. Kita tidak menginginkan bangunan Islam pada diri kaum muslimin ambruk di tengah jalan ketika ada terpaan godaan ke dalam kehidupan mereka. Fondasi diperkuat, diperkokoh, 13 tahun namanya. Kesempatan untuk berkuasa ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tauhid nomor satu dibanding kekuasaan. Jangan berpikir sebaliknya. Tegakkan dulu kekuasaan, setelah kekuasaan tegak, baru tegakkan tauhid. Terbalik dari sejarah perjuangan Nabi SAW, terbalik juga dari esensi dari ajaran Islam. Kalau tauhid bisa kita tegakkan dalam diri kita setiap saat, pas mati tauhid kita sudah tegak, kita sudah siap menghadap Allah. Kalau kekuasaan ratusan tahun, beberapa generasi belum tentu tegak, sementara akidah tauhid diabaikan. Mati dalam keadaan akidah buruk, tercampur syirik, tercampur kufur, tercampur bid'ah dalam akidah. Mati dalam keadaan demikian, kekuasaan masih jauh teraih. Wah, bahaya. Oleh karena itu, semua ini menunjukkan dengan penunjukan yang jelas tentang kekeliruan orang yang aktif di dunia dakwah tapi mengabaikan aspek tauhid. Tidak memperhatikan aspek tauhid, lebih fokus kepada masalah-masalah sia-sia. Masalah politik, masalah perebutan kekuasaan. Semua ayat dibawanya ke sana, semua hadis, semua ceramah dibawanya untuk merebut kekuasaan. Dan nyinyir kepada orang yang menggembar-gemborkan dakwah akidah dan tauhid. Terus saja ngaji tauhid, jihadnya kapan? Disangkanya mereka sudah berjihad. Jihad tanpa tauhid ini berbahaya, ya. Jadi ketika ada penyimpangan dalam aspek politik, politik itu fikih, fikih siasa, ya. Dibahasnya dalam masalah fikih. Lebih mana, lebih kuat mana fikih siasa dengan fikih ibadah seperti tata cara wudu, tata cara salat? Ya, lebih utama tata cara wudu, tata cara salat dibanding fikih siasa. Nah, kalau ada penyimpangan dalam masalah fikih siasah, dalam masalah politik, reaksinya berlebihan. Tapi kalau ada penyimpangan dalam masalah akidah atau tauhid di kalangan kaum muslimin, maka diam, cuek seribu bahasa. Penyimpangan dalam masalah politik mengabaikan hak sesama manusia. Penyimpangan dalam akidah atau tauhid mengabaikan hak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang harus lebih dicemburui? Terampasnya hak sesama manusia atau terampasnya hak Allah? tentu saja terampasnya hak Allah yang wajib lebih dicemburui oleh kita. Oleh karena itulah, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum melebarkan sayap dakwah ke tengah manusia yang lebih luas, maka tanamkan terlebih dahulu tauhid dalam diri dan keluarga. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa andhir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, keluargamu yang terdekat. Itu dulu. Dan dari aspek tauhid terlebih dahulu. Jangan dulu dari aspek-aspek yang lain di luar tauhid. Sampai-sampai dalam surah At-Taubah 123 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hei orang-orang yang beriman, perangi itu orang-orang kafir yang ada di sekeliling kamu. Wal yajidu fikum ghilzah, miliki atau tunjukkan oleh kamu sikap keras kepada mereka. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah selalu menyertai orang-orang yang bertakwa. Jangan lembek, berlemah lembut, toleran terhadap kekufuran dan perbuatan syirik. Sikap keras itu maknanya bukan keras kasar, bukan. Beda antara keras dengan kasar. Kalau keras itu istiqomah, tegas. Tapi menyampaikannya bisa lembut? Ya bisa. Yuk kita ngerokok sekenyut? Enggak. Sekenyut? Enggak. Tetap lemah lembut. Ya, tidak dengan kasar. Antara tegas dengan kasar, dua hal yang apa? Yang berbeda. Kadang-kadang kasar, tapi tidak tegas. Masa begitu? Ya tapi kan ada, oh iyalah, kan begitu. Kasar mah karakter gitu ya. Tegas mah sikap atau prinsip yang harus dipegang dan diterapkan secara benar. Ya. Coba lihat, ada satu kisah. Dihikayatkan seorang kuburi. Kuburi ini orang yang berdoa meminta-minta ke penghuni kubur. Si penghuni kubur ini mungkin dulu waktu hidup orang soleh, dianggap wali Allah, mungkin benar. Lalu mati. Ada orang datang ke kuburan berdoa. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada si penghuni kubur. Syirik apa bukan? Ya syirik. Tidak boleh. Wahai umpamanya kakek nenek yang sudah ada di alam baka, saya masih jomblo, mudahkan jodoh saya. Itu syirik, karena meminta kepada selain Allah. Berbeda hukumnya datang ke kuburan minta kepada Allah dengan tabarruk kepada penghuni kubur. Itu tidak syirik. Bukan berarti boleh. Itu termasuk syirik kecil. Umpamanya mintanya kepada Allah di hadapan kuburan. Minta uang umpamanya. Rabbana sahilla ya Rabbana ya Kudus. Sahillana bil fulus. Warna merah yang halus-halus. Minimal 10 kardus. Berdoanya itu kepada siapa? Kepada Allah. Syirik apa tidak? Tidak syirik. Karena mintanya kepada Allah. Tapi tabarruk kepada penghuni kubur di sana. Maka tabaruk kepada orang yang mati ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi jangan dihukumi itu musyrik, enggak. Karena mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kecuali kalau mintanya kepada penghuni kubur, ya syirik. Ada seorang kuburiun, dia melihat ada seorang laki-laki berdiri di hadapan patung, lalu sujud dan ruku kepada patung itu. Musyrik apa tidak? Jelas musyrik, karena kepada patung yang real dan nyata. Diingkarilah oleh kuburi itu. Lalu dia menyatakan, ya abidas sanam, anta ta'budu makhlukan. Wahai, penyembah berhala. Kenapa engkau menyembah kepada makhluk? Apa jawaban si penyembah berhala tersebut? Dia berkata, anta ta'budu makhlukan ghaiban anka wa ana a'budu makhlukan ma'ilan amami fa ayyuna a'jab. Si penyembah berhala itu berargumentasi dengan argumentasi yang telak. Kata dia, engkau juga menyembah makhluk yang gaib dari dirimu. Karena yang disembah orang yang sudah matinya kan? Sedangkan aku menyembah makhluk yang real dan nyata yang ada di hadapanku ini. Mana yang lebih aneh? Kita sama-sama menyembah makhluk. Cuma bedanya yang kamu sembah mah makhluk gaib yang tidak kelihatan, yang aku sembah mah makhluk yang real yang nyata. Mana yang lebih aneh? Si kuburin ini matiku tuh tidak bisa menjawab. Ini sebenarnya dua-duanya syirik dan sesat, karena kedua-duanya sama menyembah kepada makhluk yang tidak memberi madarat ataupun manfaat. Akan tetapi kita lihat bahwa orang-orang kuburi tadi tenggelam dalam kesesatan yang lebih dalam daripada para penyembah patung yang real sesembahan mereka. Jadi wajib bagi setiap duat yang mengajak manusia beribadah kepada Allah untuk memfokuskan dakwahnya kepada akidah lebih besar daripada aspek-aspek yang lain. Lebih mengutamakan akidah dalam dakwah dan penjelasannya daripada perkara-perkara yang lain, dan mengajak manusia yang menyimpang dalam hal ini, dan inilah manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah, katakan olehmu hai Muhammad, inilah jalan dakwahku, jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah atas landasan ilmu yang aku lakukan dan dilakukan orang-orang yang mengikuti aku, Maha Suci Allah, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, yaqulu ta'ala dzikruhu linabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, hadhihi yani ad-da'wah allati an'u ilaiha wa at-tariqah allati ana 'alaiha min ad-du'at ila at-tauhid wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihah wal authan wal intiha ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi sabili, yani tariqati wa da'wati. Ad'u ilallahi ta'ala wahdahu la syarikalah ala basiratin bidhalika wa yaqinin wa ilmin minni bihi. Ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aydan manittaba'ani wasadaqani wa amana bi. Kata Imam Ibnu Jarir, Allah berfirman dalam ayat ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan oleh Muhammad, inilah jalanku, inilah maksud ininya adalah dakwah yang aku lakukan, jalan hidup yang aku lakukan, juga dilakukan oleh para duat mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah bukan kepada sembahan yang lain, yang mengaplikasikan ketaatan yang mutlak kepadanya dan meninggalkan maksiat kepadanya. Inilah jalanku, inilah dakwahku, yaitu mengajak manusia kepada Allah di atas keyakinan dan ilmu dariku, yang juga dilakukan oleh orang-orang yang mengikutiku, orang yang menyertaiku, mempercayaiku dan beriman kepadaku. Wa subhanallah, yaqulu ta'ala dzikruh, qul, katakan olehmu Muhammad, maha suci Allah, maha agung Allah, bahwa kesucian Allah itu menyebabkan dia tidak layak memiliki sekutu, baik dalam kekuasaan, dalam pemeliharaan alam, termasuk dalam hal hak untuk disembah. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik, maknanya aku berlepas diri baik dari perbuatan syirik ataupun dari para pelaku perbuatan syirik. Aku bukan golongan mereka dan mereka bukan golongan aku. Itu penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ayat yang mulia ini menunjukkan pentingnya mengetahui akidah Islamiah dan mendakwahkannya. Mendakwahkan akidah Islamiah secara benar. Dan para pengikut Rasul alaihimussalatu wassalam, mereka pun mengikuti beliau dalam hal itu. Dalam hal dakwah, fokus kepada akidah terlebih dahulu. Dan Allah mensifati baik Nabi ataupun para pengikutnya dengan dua sifat. Pertama ilmu, kedua dakwah. Ilmu diambil dari ala basiratin. Aku berdakwah itu di atas landasan basirah. Basirah itu adalah ilmu. Kemudian mendakwahkan ilmu akidah yang hak ini. Ya. Sebaliknya, wa anna man lam yata'allam ahkamal aqidah wa yahtammu biha wa yada'u ilaiha falaysa min atba'ir rasul alal haqiqah wa in kana min atba'ihi ala sabilil intisab ad-da'awi. Adapun orang yang tidak mempelajari aqidah terlebih dahulu, tidak memperhatikan aspek akidah terlebih dahulu, tidak mendakwahkan akidah, maka dia dianggap bukan pengikut Rasul di dalam berdakwah. Walaupun secara umum dia pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama ilmu tentang akidah, yang kedua mendakwahkan akidah. Perkataan qul hadhihi sabili, inilah jalan hidupku, ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah, ini akidah, ini tauhid, bukan mengajak manusia agar fanatik kepada pribadi si dai, enggak boleh, bukan mengajak manusia masuk ke dalam kelompok, golongannya, organisasinya, ormasnya, partainya, enggak. Dakwah itu mengajak manusia kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada golongan. Bukan kepada kelompok, bukan kepada organisasi, bukan kepada partai. Ad'u ilallah. Ad'u ilallah itu mengajak manusia kepada Allah untuk menyembah Allah, taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Siapa orang yang mengajak manusia agar fanatik kepada pribadinya, fanatik kepada kelompok dan golongannya, maka pada hakikatnya dia bukan mengajak manusia kepada Allah, tapi mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Dan ini bukanlah dakwah yang hak. Jadi mendakwahkan tauhid atau akidah di atas landasan ilmu, itulah pengikut Rasul alaihissalatu wassalam. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, ketika menerangkan surah An-Nahl 125. Dalam ayat itu, An-Nahl 125 itu, Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah. Lihat, setiap Allah memerintahkan kita berdakwah, isi dakwahnya mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada person si da'i, bukan kepada kelompok, golongan, organisasi si da'i, enggak, bukan, tapi kepada Allah dan ajarannya. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika. Ajak manusia kepada jalan Rabbmu. Pertama, bil hikmah. Dengan hikmah. Kedua, wal mau'izatil hasanah. Dengan pengajaran yang baik. Ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang baik. Ketika merangkan ayat ini, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dzakara subhanahu wa ta'ala maratib ad-da'wah wa ja'alaha thalathata aqsam bihasbi halil mad'u. Allah dalam ayat ini menerangkan tiga tingkatan dakwah. Allah menyebut tiga jenis tingkatan dakwah sesuai dengan kondisi mad'u. Mad'u itu objek yang kita dakwahi. Audience, orang yang kita akan dakwahi kan beragam ya, berbeda. Latar belakang pendidikan berbeda, kondisi ekonomi berbeda, budaya berbeda. Termasuk tingkat kecerdasan, daya tangkap mereka juga berbeda. Makanya kelak reaksi juga akan berbeda. Termasuk kondisi hati, niat yang melandasi mereka ketika mendengarkan dakwah. Ada yang murni ingin mencari kebenaran, mencari ilmu. Ada yang sekedar ingin tahu. Ada yang mengintai-ngintai kekeliruan, kesalahan ustaz untuk diekspos. Dicatat poin-poin penting, nanti diadukan dengan ustaz lain, jeger. Ngadu ustaz. Bukan ngadu domba. Ngadu domba aja udah gede dosa. Udah dosanya gede, apalagi ngadu, ngadu ustaz. Banyak-banyak beragam apa namanya niat orang. Nah, sesuai dengan keadaan mad'u, lalu berkata, fa innahu imma ayyakuna taliban lil haqqa mu'thiran lahu ala ghairihi idza arafahu fa hadza yud'a bil hikmah wa la yahtaju ila mau'izatin wa jidalin. Pertama, ada orang yang karakternya ketika didakwahi, mendengar dakwah, benar-benar murni mencari kebenaran. Dia memprioritaskan, menomorsatukan kebenaran ini ketika dia sudah ketahui. Dia akan pegang teguh, apapun resikonya. Orang seperti ini didakwahi dengan cara hikmah. Tidak perlu mau'idhatil hasanah, apalagi jidal, enggak. Ini yang pertama. Wa imma ay yakuna mustaghilan li bididdil haqq lakin law arafahu atharahu wattaba'ahu fa hadha yahtaju ila al mau'izah bit targhib wa tarhib. Jenis manusia kedua, ada orang yang memang sibuk dengan kebatilan lawan dari kebenaran. Tapi ketika dia mengetahui kebenaran, dia akan pegang teguh dan mengikuti kebenaran itu. Orang kedua ini membutuhkan mau'idhah hasanah, diberi targhib dan tarhib. Targhib itu bahasa Sunda nama pangbibita. Iming-iming, motivasi, diberi penjelasan yang menggiurkan tentang orang yang beramal begini, begini, begini, begini. Ini nih, dampak positifnya lahir batin, dunia akhirat, pribadi, keluarga, dan masyarakat. Begitu menggiurkan. Dan itu akan memotivasi. Itu targhib namanya. Atau beri tarhib. Tarhib itu lawan dari pangbibita, panyingsieunan. Atau kasarna ancaman. Kalau enggak melakukan ini, nih sanksinya. Kalau melanggar larangan ini, nih hukumannya. Mengerikan. Setiap orang membutuhkan dua hal ini. Sejak mulai anak-anak, targhib dan tarhib memberi motivasi yang kuat untuk beramal. Saya sering contohkan kalau umpam seorang ibu mau menyuruh anaknya untuk melakukan satu pekerjaan tapi tanpa targhib dan tanpa tarhib itu kurang motivasi. Umpamanya, nak tolong tuh sapu teras kotor tuh, barala banyak sampah, nih sapunya. Cuma gitu. Nurut enggak si anak? Kalau hanya begitu, iman, ketaatan si anak sangat tipis, enggak nurut. Atau sekali nyaut, ya nanti santai, tenang aja, beres. Bari tidak dilakukan. Ada perintah. Tapi begitu dikasih iming-iming, nak tolong sapu. Nanti nih dikasih uang 50 ribu untuk beli pulsa. Termotivasi gak itu si anak? Termotivasi. Wah, 50 ribu gitu ya. Iya, baik saya segera ya. Saya segera lakukan. Lalu dia lakukan setelah itu mana 50 ribu itu? Adanya targhib, iming-iming memberi motivasi. Kalau targhib kurang memberi motivasi, tambah tarhib. Nah, tuh tolong sapu teras tuh. Kalau sapu, disapu, nih 50 ribu. Kalau enggak, sapu ini saya pukulkan kepada kamu sekarang juga. Ada tarhib, ada ancaman. Ancaman ini memotivasi enggak? Memotivasi dia mikir. Kalau melaksanakan, memang ada capeknya. Tapi ada iming-imingnya, yaitu 50 ribu. Dan selamat dari jepretan sapu. Kalau enggak, memang enggak capek. Tapi pasti sakit dan enggak bisa chatting. Kuota kan habis. Pulsanya habis. Adanya targhib dan tarhib itu memotivasi setiap orang. Termasuk kita semua. Kenapa Allah dan Rasulnya banyak mengiming-imingi kita dengan surga, dengan rahmat, dengan ampunan. Tidak hanya iming-iming akhirat, iming-iming dunia juga. Siapa yang begini, rizkinya akan dilancarkan. Siapa yang begini, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan petunjuk. Siapa yang begini, Allah akan mudahkan seluruh urusannya di dunia. Itu motivasi itu menyangkut dunia dan akhirat. Termotivasi enggak kita? Iya. Sebaliknya ada ancaman. Siapa yang mengabaikan kewajiban ini, di alam kuburnya diazab begini, di akhiratnya tambah dahsyat azabnya. Siapa yang melanggar larangan ini, di alam kuburnya, bahkan di dunianya akan begini, di alam kuburnya lebih hebat lagi, di alam akhirat jauh lebih dahsyat lagi. Merinding kita takut. Lalu termotivasi. Itu disebut dengan mau'idhatil hasanah. Ya. Itu golongan yang kedua. Ketiga, wa imma ayyakuna mu'anidan mu'aridan fa hadza yujadilu billati hiya ahsan fa in raja'a wa ila intaqala ma'ahu ila ghairil jidal in amkan. Ketiga, ada tipe orang yang didakwahi dia mu'anid mu'arid, dia menentang. Dia membantah, dia mendebat. Walaupun enggak memiliki argumentasi ilmu yang memadai, kelihatan dari argumentasinya. Semakin dia berargumentasi, semakin kelihatan begonya, bodohnya. Kadang gak nyambung dengan apa yang kita terangkan, ya. Orang seperti ini silakan debat dengan cara yang baik. Caranya, intonasi, nada bicara kita lembut. Susunan kalimatnya runut. Malapah gedang, kata orang Sunda namanya. Nete taraje, nincak hambalan. Ngadaun ser, ngentep ngadaun ser. Itu artinya runut dan amat sangat etre, acas, tandes, atra, tegas, jelas, ilmiah, logis, rasional. Dengan cara yang sesantun mungkin. Tidak boleh debat tanpa ilmu. Debat dengan emosi. Debat dengan hawa nafsu. Debat dengan kebodohan. Itu tidak Qur'ani. Jadi sesuai dengan ajaran Qur'an. Allah menyatakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat mereka dengan sebaik-baik cara. Kalau dia rujuk dengan argumentasi debat yang kita sodorkan, alhamdulillah. Kalau enggak, melangkah kepada cara lain yang memungkinkan, lebih memungkinkan. Kadang ada orang yang tidak bisa didakwahi dengan penjelasan keras, tapi luluh hatinya ketika kita tunjukkan kemuliaan akhlak kepada dia. Diberi ayat, dia membantah. Diberi hadis, dia menentang. Diberi penjelasan para ulama, enggak mempan. Tapi ketika kita tunjukkan kemuliaan akhlak kepada dia, barulah dia luluh. Ada seorang tuh pemuka suku tertentu yang dia itu berasal dari daerah yang subur, supplier buah dan sayuran ke negeri Mekah. Itu kalau dia datang, wah, sangat dimuliakan oleh orang-orang Mekah tuh. Dia ini sangat membenci Nabi SAW. Dan bertekad dimanapun bertemu akan dibunuh. Dia pergi dari kampungnya menuju Mekah untuk umroh. Sebab umroh ini sebelum Islam datang juga sudah ada. Tapi cara-caranya yang berbeda, ya. Orang musyrik sebelumnya ada. Tawafnya telanjang tuh. Dia sial. Di tengah jalan, dia bertemu dengan rombongan para sahabat. Ditangkap. Kemudian dibawa ke Madinah dan dicangsang di dalam masjid. Dicangsang itu dirantai. Di apa? Ditawan, diikat di dalam masjid. Lalu lapor kepada Nabi SAW. Ditengok oleh Nabi. Kalian tahu gak siapa ini? Dialah pemuka suku Anu. Muliakan dia. Nabi SAW pulang membawa sekantung kurma, diberikan. Kata orang itu, hey Muhammad, kalau kamu mau berbuat kebaikan, berbuat baiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu, jangan kepada saya. Kalau kamu mau tebusan uang, minta berapa tebusan, saya akan kasih, asal bebaskan saya. Kalau kamu mau bunuh saya, bunuh saya. Diperlakukan secara baik, dikasih makanan, dimuliakan. Begitu balasannya. Dibiarkan oleh Nabi SAW. Dikasih, diajak Islam, dikasih ayat, ya, dikasih penjelasan. Beberapa hari datang lagi. Nabi SAW bawa makanan. Kata dia apa? Hai Muhammad, kalau kamu mau berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Saya enggak. Kalau kamu mau uang, mau tebusan, minta berapa. Saya akan berikan asal bebaskan saya. Kalau kamu bunuh saya, bunuh. Sekarang juga saya enggak takut mati. Enggak takut mati kenapa coba? Karena dia enggak tahu apa yang dia alami setelah mati. Ya, disangkanya lah mati itu udah aja istirahat. Padahal babak belur di sana. Tiga kali begitu enggak mempan. Dikasih ayat, dikasih hadis, dikasih nasihat selembut mungkin, enggak mempan. Selama berhari-hari dia melihat kehidupan Nabi dan para sahabat di masjid. Akhlaknya sangat mulia, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong gitu, saling perhatian kepada sesama. Begitu menenangkan dan menciptakan suasana damai dalam hati dia yang melihat itu. Setelah beberapa hari, kata Nabi SAW, bebaskan dia. Dibebaskan. Tanpa tebusan. Tanpa disakiti sedikit pun. Jadi cubit-cubit acan. Ngerti gak artinya? Dicubit pun enggak. Kenapa ketawa enggak ngerti? Ngerti enggak? Enggak. Tapi tadi ketawa. Dicubit pun enggak. Tebohak-bohak acan. Luka dikit pun enggak. Dimuliakan. Itulah akhlak Islam. Ya. Setelah dia dibebaskan tanpa tebusan apapun, dia pun pergi meninggalkan masjid. Semakin jauh dia melangkah, semakin kata orang Sunda mah makin tiblat ya hate ka masjid. Itu enggak ada terjemahannya. Makin merasa nineng ka masjid. Ini juga enggak ada terjemahannya, susah. Ada sesuatu yang hilang dari jiwanya ketika menjauhi masjid. Makin jauh makin berat langkahnya. Red day ka tukang itu. Akhirnya dia melirik lagi ke belakang, melirik lagi sampai di perbatasan kota Madinah. Semakin jauh dari masjid, dia berhenti. Lalu balik ke arah masjid, kemudian dia melihat air, kemudian dia berwudu. Lalu dia datang ke masjid, ke Nabi SAW. Kemudian berkata, ya Muhammad, mudda yadak. Ulurkan tanganmu. Diulurkan lalu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Masuk Islam. Kenapa? Karena kemuliaan akhlak, kelemah lembutan. Bukan karena dalil, dikasih dalil ini dan dalil itu. Wah, enggak mempan. Tapi ketika ditunjukkan kemuliaan akhlak, tanpa dia sadari, itu tertanam, menanamkan kedamaian yang tidak dia dapatkan dari yang lainnya. Akhirnya dia masuk Islam karena hal itu. Ya, ada tipe orang yang seperti itu. Berdasarkan hal itu, enggak boleh kita terhenti mendakwahi orang walaupun orang itu bandel, bedang wangkelang teka palang. Enggak bisa menerima kebenaran walaupun sudah 10 dan 20 kali kita dakwahi. Terus mungkin ke 30 kali baru terdakwahi. 30 masih belum, mungkin ke 31, terus saja, mungkin ke 100 kali. Kalau terus sampai akhir hayat dia dan akhir hayat kita, mati kita atau mati dia, dia tetap tidak memperoleh hidayah, maka memang orang itu sudah ditetapkan sebagai orang yang sesat di mata Allah Azza wa Jalla, dan kita memperoleh pahala dari dakwah, usaha dan perjuangan yang kita lakukan. Walhasil bahwa akidah yang sahihah seperti ini tidak boleh diklaim, dimonopoli oleh diri pribadi kita. Setelah kita fahami, lalu kita aplikasikan, wajib untuk kita dakwahkan kepada setiap orang. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan pengikut mereka sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Ikhwan azanillah wa'ayakum, cukup sampai di sini saja sore hari ini, dan kita masih memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Abdul Ghafur di Studio Roja Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghafur. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas pemaparan materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan berikutnya pada gerbang tentang pemirsa di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya melalui nama yang telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 021-989-6543. Dari satu pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat, kita akan datangkan Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukumnya menyelenggarakan selamatan dengan nasi yang biasa disebut dengan nasi tumpeng dan lain-lainnya. Mohon disampaikan hukum ataupun dari beberapa waktu itu. Aduh, Afan kurang jelas suaranya, bisa diulang lagi. Baik, Ustaz, pertanyaan datang dari pesan singkat. Apakah hukumnya untuk merayakan selamatan dengan mengadakan nasi tumpeng dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu? Nah, barakallahu fikum. Iya. Iya. Ada yang bertanya mengadakan selamatan dengan membuat nasi tumpeng. Ada yang isinya ayam, telur. Ada juga ikan asin ya. Tergantung budget. Iya, barakallahu fik. Pertama, makna selamatan di sana mungkin syukuran atas kegembiraan, kebahagiaan yang didapat. Mungkin anaknya baru lulus kuliah. Keluarganya senang lalu mengadakan syukuran. Padahal setelah lulus kuliah bingung ya. Cari kerja susah. Atau umpamanya ayahnya atau salah satu anaknya diterima kerja. Senang. Lalu syukuran. Atau dapat promosi, naik jabatan, naik pangkat, lalu syukuran. Caranya dengan membuat makanan. Lalu diundanglah tetangga, fakir miskin. Kalau hanya seperti itu, tidaklah terlarang, dibolehkan. Dibolehkan kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberi makan fakir miskin. Orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita, tetangga kita, saudara atau kerabat kita, diutamakan yang tidak mampu, kita undang. Kemudian kita masih kasih makan sekenyangnya. Itu dibolehkan selama tidak ada ritual-ritual lain yang diambil, diadopsi dari agama lain. Selama tidak menyajikan makanan-makanan yang haram, yang terlarang. Baik haramnya itu karena zatnya seperti minuman keras, daging babi, atau kasabnya seperti hasil mencuri, hasil judi, hasil riba, maka itu baru tidak boleh. Atau jenis makanan tersebut dibuat dengan keyakinan tertentu, simbol atau lambang dari keyakinan yang di luar agama Islam. Umpamanya makanan ini bentuknya seperti ini karena ada filosofinya. Lalu ditelusuri filosofinya itu diambil dari agama lain dan mengandung kepercayaan agama lain yang berbau syirik, maka tidak boleh. Atau di atas makanan itu disimpan patung yang terbuat dari kue atau tepung atau makanan. Patung itu patung dewa agama lain umpamanya, maka tidak boleh. Jadi selama tidak ada penyimpangan, baik dari aspek zat makanannya, acara yang diadakannya, termasuk tidak ada keyakinan-keyakinan batil yang menyertainya, mengadakan acara syukuran dengan cara masak, kemudian mengundang orang untuk makan, maka dibolehkan ya. Selama tidak ada penyimpangan dari aspek apapun. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Berikutnya masih di layanan pesan singkat yang lainnya. Seorang bertanya, Ustaz, assalamualaikum. Saya ingin menyampaikan bahwa seorang atau salah Abdul merasa dia diganggu oleh jin dengan tanda-tanda seperti sakit yang tidak wajar atau tidak sembuh-sembuh. Kemudian mencari-cari orang yang dapat meruqyah dirinya. Apakah ini diperbolehkan? Lalu apa nasihat yang dapat saya sampaikan kepadanya? Barakallahu fikum. Baik, mudah-mudahan apa yang saya tangkap ini sesuai dengan yang dimaksud oleh penanya, karena tadi terputus-putus di jalan ya. Ada orang yang sakit dan dia merasa sakitnya karena gangguan jin. Lalu dia mencari orang untuk meruqyahnya. Pertama, pastikan dulu penyakit tersebut. Sebab banyak orang yang menyangka itu gangguan jin padahal penyakit biasa. Betapa banyaknya orang datang ke ustaz untuk minta diruqyah merasa diganggu jin. Padahal itu penyakit biasa. Ada penyakit jantung, dada saya selalu bergetar dan sakit gitu. Tolong ruqyah mungkin ada jin. Diperiksa pakai EKG ada gangguan jantung. Pernah suatu saat kita lagi daurah bulan Ramadan. Datang pasien pakai mobil. Dia kesurupan. Saya bilang ini sudah dibawa ke dokter, sudah enggak ada apa-apa katanya. Di ruqyah tidak ada reaksi, tetap saja begitu. Bawa ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit diperiksa stroke ternyata, ya. Ya kalau stroke di ruqyah apapun tetap begitu, ya. Jadi pastikan dulu, kalau datang ke satu dokter, dokter menyatakan enggak ada apa-apa, cari second opinion. Cari dokter lain yang lebih ahli, dokter spesialis. Mungkin akan ketemu, ya. Betapa banyaknya penyakit yang tidak ditemukan oleh satu dokter, bahkan dokter spesialis tertentu, ketika diperiksa ke dokter spesialis lain, baru ketemu, oh ini. Itu yang pertama, lalu tangani berdasarkan kondisi penyakitnya. Kedua, katakanlah benar, semua dokter menyatakan, dokter ahli ini secara medis gak ada apa-apa. Tapi kenapa dia mengeluh? Katakanlah betul diganggu jin. Bolehkah dia mencari orang untuk meruqyah? Kalau pertanyaannya boleh enggak minta diruqyah? Boleh. Tidak haram, tidak terlarang. Cuma ada cumanya. Dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Nabi SAW menerangkan ada 70 ribu orang dari kalangan umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka itu orang-orang yang memiliki 4 karakter. Mereka tidak tatayur, tidak meramal. Kedua, mereka tidak minta diruqyah. Ketiga, tidak melakukan pengobatan dengan sistem apa? K. Dan keempat, mereka hanya bertawakal kepada Allah, ya. Ini 4. Adapun yang pertama, tatayur itu haram. Selain tidak akan masuk surga tanpa hisab, dia berdosa besar. Tatayur itu meramal atau diramal, minta diramal. Yang kedua, kay, ini hukumnya makruh, ya. Yang ketiga, minta diruqyah tidaklah dosa, tidak diharamkan, dibolehkan. Cuma kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Berdasarkan hal itu, kalau pertanyaan boleh apa tidak? Boleh, tapi sayang. Lebih utama dia konsultasi kepada seorang bahwa saya punya penyakit yang diduga jin tanpa harus meminta. Lalu ada orang yang faham, oh udahlah saya ruqyah saja ya. Lalu diruqyah tanpa diminta, maka itu boleh. Tetap tidak menghilangkan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik, kami coba bacakan dari inti pertanyaan yang telah disampaikan bahwa bagaimana sikap seseorang yang alhamdulillah dapat menyampaikan kebenaran kepada teman-temannya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun berikutnya dia diangkat-angkat oleh teman-temannya dan mendapatkan banyak pujian sehingga menjadi bahan pembicaraan bahwa orang tersebut adalah orang baik sampai-sampai ditunggu-tunggu kedatangannya oleh teman-temannya. Namun di sisi lain orang yang menyampaikan kebenaran tadi takut akan pujian. Apa yang seharusnya disikapi dalam hal ini? Ya, barakallahu fik. Seseorang menyampaikan nasihat, dakwah atau ilmu, lalu diterima secara baik. Orang-orang memujinya. Orang itu takut dipuji. Apa yang harus dilakukan? Iya, bagus. Takut Pujian bagus. Pujian menjerumuskan. Menunjukkan dakwahnya belum tuntas. Karena salah satu di antara materi dakwah yang harus disampaikan, enggak boleh memuji sesama makhluk di hadapan orang. Kalau di belakang bolehlah. Tapi kalau di depan dia maka tidak boleh, ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tadi atau ustaz tadi, hendaklah dia tawadhu. Hendaklah dia khawatir bahwa itu istidraj. Pujian orang kepada seseorang yang melakukan kebaikan itu adalah balasan kebaikan yang Allah segerakan di dunia tanpa menghilangkan pahala dia di akhirat selama dia ikhlas. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, saking tawadhu'nya, beliau itu kemanapun pergi itu menutup wajahnya dengan imamahnya agar orang-orang tidak dikenal. Karena begitu orang mengenalnya, wah langsung dikerubuti, diikuti kemanapun beliau pergi. Privasinya itu terganggu. Akhirnya beliau menutup wajahnya ketika keluar. Tapi apa yang terjadi? Tidaklah beliau melewati kerumunan orang yang sedang mengobrol, kecuali beliau mendengar semua orang sedang memuji dirinya. Memuji keilmuannya, memuji kesolehannya. Karena para ulama zaman dahulu, keilmuannya itu cermin dari amal dan ibadahnya. Ilmunya itu, ilmu yang sudah difahami, yang disampaikan itu sudah teraplikasi dalam perilakunya. Itulah yang membuat para ulama zaman baheula begitu agung dan terhormat di hadapan manusia. Karena mereka unggul tidak hanya dari segi ilmu, tapi dari segi amal. Maka dipuji. Setiap kali Imam Ahmad melewati orang yang berkumpul minimal 2 orang, 3 orang atau lebih, terdengar semua orang sedang memuji dirinya. Apa kata beliau? Kata beliau, ya laitani istidrajan. Celaka aku. Aku khawatir ini adalah istidraj. Istidraj itu maknanya tipu daya. Kenapa kelebihan yang Allah berikan kepada seorang dianggap tipu daya? Khawatir dengan kelebihan itu, orang itu menyangka dapat anugerah padahal sedang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang maksiat, dosa, tapi di tengah dosa dan kemaksiatannya, kok rizki dari Allah itu tetap lancar, bahkan tambah lancar. Kemudahan, anugerah, pemberian, nikmat dari Allah kok tetap saja mengalir kepada dirinya walaupun dia lalai dari ibadah dan berani melanggar larangan. Lalu dia menyangka, oh ini anugerah dari Allah sebagai cinta Allah kepada dia. Dia tertipu. Padahal itu mah istidraj. Tipuan dari Allah, dia menyangka dapat anugerah padahal sedang direncanakan akan diazab dengan azab yang dahsyat. Dengan seluruh pemberian Allah, dia semakin durhaka, semakin dosa, tapi merasa tetap di atas kebenaran. Sehingga dosanya tambah bertumpuk dan nanti azabnya tambah dahsyat. Imam Ahmad khawatir pujian orang kepada dia itu istidraj. Makanya dia menyatakan, ya laitani, aduh celaka aku. Aku khawatir ini istidraj. Dan hal itu memacu beliau untuk lebih tawadhu, lebih ikhlas, lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bangga dengan dipuji. Pujian bisa menjerumuskan orang tersebut. Bisa riya, bisa ujub, bisa takabur, bisa merasa terhormat nanti, terbiasa dipuji, terbiasa diagung-agungkan. Pas ada orang yang tidak memuji, dia tersinggung. Setiap orang lewat apa bertemu, kasih tangannya, suruh suntangan, gitu ya, bangga. Pas ada orang yang salaman enggak suntangan, ini orang kurang ajar, kan gitu ya. Enggak suntangan ke saya, padahal diasongkeun tah. Tapi bedol ka handa. Tersinggung dia, takabur dia. Itu bahaya, ya. Jangan biasakan kita menerima pujian. Tolak dengan sebaik-baik cara. Bila perlu orang itu tetap memuji-memuji, maka sikapilah dengan tegas. Ya, tunjukkan bahwa kita tidak ridho dengan pujian tersebut. Pertama yang harus dilakukan adalah berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Abu Bakar ketika dipuji orang, beliau membaca doa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Itu doa ketika dipuji. Ya, bagi ikhwan akhwat yang sering dipuji, hafalkan doa ini. Bagi yang enggak pernah, enggak perlu. Tiga kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku atas pujian mereka. Terus, waghfir li mimma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kita banyak dosa, cuma mereka enggak tahu, makanya memuji. Ya, ampuni ya Allah dari dosa-dosa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku orang yang lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka memuji karena menduga kita orang baik, ya. Jadikan aku lebih baik lagi dari dugaan mereka. Tiga kalimat ketika kita dipuji, maka baca doa ini. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Kemudian tawadhu'lah kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan menjadikan pujian itu membuat dia takabur, membuat dia merasa agung, terhormat, dan layak dicium tangannya, layak dibawakan tasnya, layak dibukakan pintu mobilnya, ya, bahkan layak juga umpamanya si ujung jubahnya ini dipegang biar enggak kotor. Maka enggak boleh seperti itu, ya. Cukup sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.